شاء الله. Dengan saudara sesusuan tidak boleh menikah. Betul? Apalagi sesusuan yang zaman kini. Tahu sesusuan zaman kini? Jawi. Banyak orang menyusukan anaknya ke Jawi gini. Aku saudara sesuannya Jawi itulah. Paham bini je Jawi. Yang dimaksud saudara sesusuan, ibu punya anak. Ya. Kemudian tetangga ibu ada pula anak ketek. Manangihnya amaknya pergi ke sawah. Lalu ibu ambillah anak ketek kau ibu susukan. 5 kali kanyang. 5 kali kanyang khamsa radha'atin, maka sudah menjadi ibu susu mahram. Anak ibu tidak boleh nikahnya. Itulah makasih saudara sesusu susuan. Nabi ada saudara sesusuannya? Aduh. Nabi nampak tamu disusukan oleh Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa, sa, sa, sa. Suwaibah. Nah, kedua, Halimatus Sa'diyah. Suatu ketika sedang Nabi tagak je sahabat, tiba-tiba datang seorang perempuan. Nabi membuka sorbannya. Dilebarkan Nabi sorban. Duduklah perempuan di atas sorban itu. Nama perempuan itu Syaima. Siapa namanya? Syaima. Lalu sahabat heran. Siapa Syaima aku ya Rasulullah? Iko saudara sesusuan nambo. Ibu bapak kalau ada saudara sesusuan, hati-hati. Waspadalah. Saudara sesusuan tidak boleh menikah. Apakah dengan saudara sesusuan, dengan saudara kakak adik dari saudara sesusuan kita itu boleh menikah? Macam tak ada orang lain sih. Banyak-banyak pertanyaan jemaah gini. Ustaz, ya, bolehkah saya menikah dengan perempuan sekampung? Haram. 5 haramnya Ustaz, banyak mana? Sekampung. Ampeknya batasnya. Ini sekampung yang menikah. Ambo sesusuan jo perempuan. Ambo menyusu ke ama ambo. Perempuan anak tetangga ambo ko menyusu jo ke ama ambo 5 kali sesusuan. Sesudah itu adik ambo ingin menikah jo inyo. Yang saudara sesusuan kan ambo jo inyo. Adapun anaknya beda dengan nasab. Begitu juga tidak terkait dengan harta warisan. Yang beko saudara sesusuan mati, alhamdulillah mendapat jomba. Indah. Tak dapat. Iko masalah nikah. Hurriman alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kamu menikahi emak kamu. Wa banatukum. Anak perempuan kamu. Wa akhawatukum. Saudari perempuan kamu. Hurriman alaikum ummahatukum. Wa akhawatukum. Wa banatukum. Wa khalatukum. Wa ammatukum. Wa ummatukum allati arda'nakum. Haram kamu menikahi ibu yang menyusukan kamu. Wa aqawatukum minar rada'ah. Dan saudara satu sesusuan. Begitu yang dijelaskan dalam Quranul Karim. Maka ada dulu ibu-ibu di rumah sakit. Ibu ini perawat. Perawat, bidan. Perawat. Pagi-pagi, maaf-maaf, beribu maaf. Diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, diambilnya air susu ibu Iko, disatukannya dalam termos. Sesudah itu diagihkannya ke bayi-bayi dan menangis-nangis. Suaminya bertanya kamu, mbak hukumnya Pak Ustaz, haram. Sebab ikhtilatun nasab, bercampur hubungan nasab. Itulah pentingnya ilmu. Bosan kau lagi pitih untuk pesantren. Amplop, punya pertanyaan. Bagaimana menurut Ustaz peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari orang meninggal? Adakah dalam Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, hai orang beriman, kalau Abdul Somad mati nanti buek 7 hari? Aduh. Indah aduh. Adakah hadis Nabi dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal? Adakah dalam hadis Nabi, hai orang beriman, kalau kalian mati nanti, kalau Abdul Somad mati, buik kenduri 7 hari. Aduh. Indah aduh. Nabi, Quran, indah aduh. Hadis Nabi, indah aduh. nan ado ado ado tabiin. Nabi dado, sahabat Nabi dado. Sesudah sahabat Nabi ado namanya tabiin. Apa namanya? Tabiin. Tabiin iko ado satu orang tabiin namanya Imam Atha. Siapa namanya? Imam Atha. Ain ta alif hamzah Atha. Fatwa Imam Atha. Kalau ado orang meninggal, inyo diuji di kuburnyo 7 hari 7 malam, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk meringankan pertanyaannya. Bukan Quran, bukan hadis, bukan khabar dari sahabat, tapi salah satu athar dari tabi'in. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 hari 7 malam, dikumpulkannya anak yatim fakir miskin, inyo memakai qaul pendapat tabi'in. Ada yang bertulis dalam 37 masalah populer. Yang jadi masalah, sebagian umat memberatkan, sudahlah miskin, susah, melarat, mengutang bubur kacang hijau. Gara-gara masyarakat mewajibkan, dibueklah 7 hari, kalau tidak dibuek, kurus karyang, mereka ustaz dikubur. Akhirnya umat menjadi sulit. Yang sunnah dianjurkan adalah, kalau ada orang meninggal, bukan awak datang makan ke rumahnya, awak datang membawakan makanan. Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Ada sahabat Nabi namanya Ja'far, meninggal dunia. Ja'far meninggal, keluar ke dunia ado. Maka kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, fa innahu yusghiluhum. Karena kematian Ja'far sudah menyibukkan keluarga, maka awak nan datang membawakan makanan. Maka kalau ada orang meninggal, awak nan datang membawakan makanan. Bawakan sate, bawakan ayam penyet, bawakan ayam midui, bawakan ayam mati. Siap? Banyaklah enggak siap. Dalam hadis Rasulullah, beliau menegaskan tentang ihsan. Ketika beliau ditanya oleh Jibril, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat dia. Kalau kau tak mampu melihat dia, Allah melihatmu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seolah-olah kau menengok dia. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak bisa mencari dia Allah, fa innahu yaraka, Allah yang memandang engkau. Itu hadisnya sahih. Riwayatnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar bin Khattab, Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaan saya, bagaimana cara seolah-olah melihat Allah dalam setiap ibadah? Bagaimana cara seolah-olah melihat Allah? Bapak sedang puasa sunnah. Iko masih konsen mendengar ceramah? Masih konsen? Kalau tidak konsen, angkat tangan kate. Gerak-gerakkan leher. Bapak puasa. Masuk ke kamar mandi. Jam 1 siang. Haus, panas, kering tenggorokan. Tutup kunci pintu kamar mandi. Tengok bak. Mencalik bak macam mencalik teh tarik pakai es. Ambil seteguk air, minum. Kalau bapak minum seteguk air, ada ndak orang di luar nan tahu? Ada ndak orang di luar nan tahu? Indak ada. Pada saat itu mau ndak minum? Tidak. Kenapa tak mau minum? Itulah makna ihsan. Ka'annaka tarahu, seakan-akan saat itu engkau merasakan melihat Allah. Allah tak bisa ditengok. La tudrikuhul absaru. La tudrikuhul absaru. Allah tak bisa mendiri tengok dengan mata. Wa huwa yudrikul absara. Allah yang menengok kita. Adakah Nabi yang ingin menengok Allah? Ada. Siapa dia? Musa. Ya Allah, tunjukkanlah aku macam mana bentukmu. Kata Allah, kalau kau mau, unzur ilal jabal. Tengok ke bukit itu. Nabi Musa pun memandang ke bukit Tursinan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menunjukkan cahayanya di jabal, jabal Bukit Tursina, apa yang terjadi? Fakharra Musa sa'iqa. Begitu dia melihat bukit itu, langsung Nabi Musa pingsan jatuh dan tumbang. Ketika sadar, sadar Nabi Musa dari pingsannya, apa kata Nabi Musa? Tubutu taubat ya aku ya Allah. Taubat nama ya Allah. Indah akan ingin lah. Aku apa anak ingin kau? InsyaAllah. Ini tidak ada menyambi ingin. Dia bertanya. Lalu datanglah orang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ahli tafsir sahabat Nabi yang paling hebat. Abdullah bin Abbas, yo, apa yang dicaliak Nabi Musa di atas Bukit Tur Sinai itu? Bukan Allah yang nampak di atas Bukit Tur Sinai. Baru cahaya keagungannya. Sebesar apa cahaya yang ditengok Nabi Musa? Abdullah bin Abbas tidak menjawab. Ini hanya memberikan isyarat. Rupanya cahaya yang nampak Nabi Musa di atas Bukit Tur Sinai itu segadang ikut. Pingsannya. Padahal Nabi yang paling kuat adalah Nabi Musa. Dari mana Ustaz tahu Nabi Musa itu paling kuat? Nabi Musa ngantri sumur tertutup batu bergelinding dari atas, tertutup pintu sumur. 30 orang menggeser batu, tidak bisa. Datang Nabi Musa hanya surang saja. Terbuka. 30 orang tenaga Nabi Musa mencaliak cahaya keagungan Allah segadang iko pingsannya. Kalau awak, 3 kali mati. Jangan pernah berpikir ingin melihat Allah, tapi rasakanlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ada tuan guru mengaku-ngaku memandang Allah Ta'ala, ambulah ambul pejam mata, ambulah putih makrifat. Kalau nampak Allah, kalau nampak ambul Allah, antukkan kepalanya ke tiang. Lapor ke Pak Kapolres Kapolsek. Penistaan agama, penodaan agama. Ado pasalnya. Siapa yang mengaku melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena apa? Ulama tasawuf setinggi apapun kajinya, tengok si Abdul Wahab Sa'rani dalam kitab Tambighul Muhtarid. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang mengaku wali Allah, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamsi alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Walaupun terbang di atas awan, walaupun berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu. Tapi pandanglah bagaimana istiqomahnya dalam beribadah. Iko ndak sembahyang mengaku mencari Allah. Tuan guru ndak sembahyang. Ambo sembahyang di Masjidil Haram. Ustaz Somad sembahyang. Ustaz Somad tu ustaz syariat tu, itu hakikat tu. Lah putri gaji kan. Bukan di situ memandangnya, tapi tengoklah. Makanya pesantren ini ingin menyelamatkan orang jatuh dari perbuatan bid'ah. Khayal, ilustrasi, halusinasi. Tapi diselamatkan dia dengan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu tak banyak, dua perkara saja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar tidak menengok Allah, Umar tak menengok Allah, Ali tak menengok Allah. Tiba-tiba ada orang sekarang mengaku menengok Allah, laporkan ke Kapolres. Penistaan agama, aliran sesat, masukkan ke penjara, baru dia tahu. Bagaimana kalau laki-laki tidak mau sholat, malas? Ayo, ikut nak sabui tadi. Tidak maunya sholat. Kalau dia tidak sholat, tanya, mengapa kamu tak sholat? Jawabannya dua. Kalau dia mengatakan sholat itu mubazir, buang-buang masa saja, kafir. Orang yang mengingkari sholat, maka hukumnya kafir. Tapi kalau dia mengatakan, saya tahu sholat ini wajib. Saya tahu sholat ini wajib. Mengapa tak sholat? Kamu malih. Fasik. Kalau orang menolak sholat, kafir. Kalau orang menerima sholat tapi tak mau sholat, malas. Fasik. Orang yang kafir. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Tak halal darah orang untuk dipancung kecuali melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi. Pembunuh dalam Islam tidak dipenjara, tapi dihukum pancung. Yang kedua, as-sayyibu zani. Sudah menikah, berzina. Ditanam sekerat setengah badan, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad, mengingkari sholat, mengingkari zakat, mengingkari ajaran Islam, mengingkari jilbab wajib. Halal darahnya. Kenapa? Karena dia sudah dianggap murtad, kafir dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang Islam yang murtad, bukan non muslim, beda kan? Ini nanti dipotong ini, wah ustaz radikal. Makanya tonton dari awal sampai habis. Susah kita kalau berlawan sama orang miskin, tak punya duit, tak punya paket 4 giga. Saya sudah menikah 4 tahun. Alhamdulillah istri sudah 3. Hamil 3 bulan. Namun satu bulan terakhir ini istri sering sakit perut, sehingga saya tidak tega melihatnya. Lalu saya sampaikan kepada istri, jika kamu tak kuat, gugurkanlah. Berdosakah saya menyampaikan kalimat tersebut, Pak Ustaz? La taqafu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau bicara kalau kau tak punya ilmu. Ini suami tak punya ilmu. Yang punya ilmu tentang perut istrinya ini adalah SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan. Maka pergilah ke Payakumbuh, datangi spesialis kandungan, diperiksalah perut istri tadi. Pas diperiksa, ada masalah tak dengan janinnya? Kata dokter SPOG, masalah bukan janinnya, terus jariang. Betapa kau sudah salah suami. Itulah makanya kata Allah, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengeluarkan hukum yang kau tak tahu, karena itu bukan bidangmu. Serahkan kepada ahlinya. Idza wusilat amru ila ghairi ahlihi. Kalau diserahkan suatu perkara tidak pada ahlinya, fantaziri sa'ah, tunggulah kehancuran. Apa yang hancur? Janin anak di dalam hancur gara-gara suami yang tak paham. Hati-hati perempuan. Jangan sakit perut tanya suami. Suami itu membawa ke dokter, dokter memeriksa di USG. USG cari rupanya randang tiga piring. Patutlah sakit. Tapi kalau ternyata memang janinnya, pilihannya cuma dua, antara menggugurkan dengan mati. Bapak, pilihannya dua, Pak. Ini anaknya mesti diaborsi, gugurkan, atau istrinya mati. Bapak pilih mana? Ah, biasa mati sih, Pak Dokter. Pilih mana? Kalau masuk awak ke hutan, makanan inda ado, pilihannya cuma dua, mati atau makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tidak boleh awak pilih mati. Kamu mati saya lah, Pak Ustaz. Jangan, cuba babi kos ketel. Untuk menyambungi duit saya. Ah, goreng, ambil kecap sikit. Lama juga, Bu. Tidak boleh. Dalilnya apa? La tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kematian dengan tanganmu sendiri. Maka awak mesti memilih antara dua. Kalau dokternya amanah, dokternya memang dipakai Majelis Ulama Indonesia untuk menetapkan hukum halal haram dalam makanan, begitu juga dalam masalah kandungan, dokter mengatakan ini pilihannya cuma dua, Pak Ustaz, kalau dilanjutkan janinnya ini nanti akan mati, akan ibunya mudarat, tapi kalau mau diaborsi masih mungkin, maka saat itu akhaffud dararain, memilih mudarat teringan di antara yang berat, maka boleh aborsi dengan dua syarat, saran dari dokter amanah dan dari ustaz. Bertanya kepada Ustaz Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera, Pak. Jale. Jangan asal periksa. Beko bini sakit paru nyundang apa gitu. Laju ke syarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salaam, hayya 'alas salaam, hayya 'alal falaah, hayya 'alal falaah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al wasilah wal fadilah was syaraf wad darajat al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan disampaikan Allah segala niat baik kita. Kalaupun seacara, tak tahu saya acara sudah selesai atau belum, tapi yang jelas sebelum pulang, ambil botol-botol sampah-sampah, tisu-tisu, jaga kebersihan, buang pada tempatnya, karena kita sedang berada di pesantren Eko yang mementingkan lingkungan. Takbir! Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.